السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، وأيتها الأخوات، بارك الله فيكن. شكر kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senantiasa memberi kita nikmat sehingga kita dapat memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik, maka Allah Ta'ala beri kefahaman ia dalam agama. Fikih ada dua, fikhul akbar dan fikhul asghar. Fikhul akbar adalah fikih besar, di mana fikhul akbar adalah memahami akidah, memahami tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal perkara iman, mengenal pokok-pokok agama, usuluddin, pondasi-pondasi agama yang mulia ini. Alhamdulillah, kita masuk ke dalam kitab setelah kita membawakan tadi muqaddimah dari Firqatin Najiyah, Manhaju Firqatin Najiyah wa Taif Al-Mansurah, karya Syekh Jamil Az-Zaini. Silakan di edisi terjemahan ini di halaman 1. Halaman 1. Golongan yang selamat. Sudah dibuka ya. Golongan yang selamat, firqatun najiyah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali. Dan hablullah di sini maknanya adalah agama ini, at-tauhid. Berpeganglah dengan agama ini, agama Allah Ta'ala. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, jangan berselisih, jangan bercerai-berai. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bersatu. Dan bersatunya umat ini adalah dengan mengikuti tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama yang mulia ini. Dan jangan berselisih. Dan yang membuat umat ini berselisih adalah kesyirikan dan kebid'ahan. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah Ar-Rum, "Wa la takunu minal musyrikin." Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrikin. Siapa orang musyrikin? Orang yang mempersekutukan Allah. Apa makna syirik? Memalingkan sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah atau yang menjadi hak Allah kepada selain Allah Ta'ala. Memalingkan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Ta'ala atau menjadi hak Allah Ta'ala kepada sesuatu selain Allah Ta'ala. Dan syirik itu sebagaimana tauhid juga terbagi kepada tiga. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam asma' was sifat. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Itu orang-orang yang memecah belah agama. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu dari golongan orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Di mana mereka tiap-tiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Mereka saling menyombongkan diri. Mereka saling membanggakan diri mereka. Ini dia. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai umat ini berselisih. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan umat ini berpecah belah. Tetapi bersamaan dengan itu, Allah Ta'ala takdirkan umat ini ternyata berpecah belah. Karena itulah kita harus mencari golongan yang selamat. Golongan yang Allah Ta'ala Golongan yang Allah Ta'ala ridai. Itulah golongan yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bittaqwallah azza wa jalla." Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Dan sebaik-baik wasiat adalah wasiat takwa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Wassam'i watta'ah, serta mendengar dan taat. Taat kepada siapa maksudnya? Kepada Amirul Mukminin, kepada pemimpinnya kaum muslimin, ulul amri. Ya. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyiyyun. Sekalipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyi, Ethiopia. Sekalipun budak yang memerintahkan kita, maka kita juga tetap apa? Kita juga tetap mendengar dan taat. Tayyib. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Dalam lafaz yang dibawakan oleh Syekh Jamil di sini tidak ada kalimat ba'di. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa yang berumur panjang atau siapa di antara kalian yang hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Perpecahan umat ini yang banyak akan ia dapatkan. Ayuhal ikhwah, Fa'alaikum bisunnati. Rasul tidak hanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengkabarkan akan perselisihan umat ini, tapi Rasul juga telah memberikan solusi, memberikan jalan selamat. Apa jalan selamatnya? Fa'alaikum bisunnati, maka peganglah oleh kalian sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah para khulafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rasyidin al mahdiyyin, yang mereka itu mendapat petunjuk. Ya. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha. Berpegang teguhlah dengan sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Rasul menyebutkan sunnati satu. Kedua, sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk. Berarti ada dua. Tapi Rasul menyebutkan tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan keduanya, tidak dengan tamassaku bihima, dengan keduanya. Tetapi Rasul menggunakan dhamirnya dengan kalimat biha. Ini menunjukkan, kata ahlul ilmi, bahwa sunnah Rasulullah dan yang diamalkan para sahabat itu hanya satu. Wa'addu 'alaiha, dan gigit dengan gigi geraham. Ini memberikan isyarat bahwa akan ada masa di mana memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berat sekali. Ini menunjukkan apa? Satu isyarat bahwa akan ada masa di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu, mereka sangat berat sekali. Sebagaimana juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita akan datang satu masa di kalangan umatku di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, maka mereka kal qabidi 'alal jamar, mereka bagaikan memegang bara api, menggenggam bara api. Jika tidak digenggam, maka akan lepas. Jika digenggam, apa? Jika digenggam, melepuhlah telapak tangan. Berat. Ya. Tapi demikianlah kenyataan yang telah dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala jamar. Karena itulah orang yang berpegang teguh dengan agamanya, maka dia bagaikan apa? Memegang atau menggenggam bara api. Ya. Hadis ini dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu dengan lafaz ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dini kal-qabidi 'alal jamr, rawahu Tirmizi. Akan datanglah kepada umat ini, kepada manusia ini, suatu masa orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya bagaikan menggenggam bara api. Berat. Karena itulah di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan wa'addu 'alayha bin nawajid, berpegang teguhlah dengan sunnah itu, atau gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Sebab kalau dengan gigi depan sekali goyang patah, tapi gigi geraham digoyang-goyang dia kokoh. Ini juga memberikan isyarat agar kita memegang sunnah itu betul-betul erat. Jangan tanggung-tanggung. Sakit. Ya. Makanya kalau ada ummahat yang melahirkan, itu kadang sebagian ibu bidannya menyuruh untuk menggigit kain. Ya. Karena memang di saat digigit dengan gigi geraham itu, rasa perihnya berkurang. Atau hampir tidak terasa. Karena itu berpegang teguh betul dengan sunnah ini. Jangan tanggung-tanggung. Kalau nanggung-nanggung kita juga yang repot. Ada orang yang mungkin hidup di tengah masyarakat, atau kita yang hidup di tengah masyarakat, kita kalau separoh-separoh dalam mengamalkan sunnah, orang enggak ngerti, orang enggak paham. Akhirnya apa? Orang juga enggak tahu jati diri kita. Diajaknya juga kita melakukan perkara bid'ah. Kita juga yang kewalahan dan kesulitan jadinya. Enggak datang acaranya, sungkan. Datang acaranya, bid'ah. Menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, pegang sunnah Nabi ini. Erat-erat. Tunjukkan jati diri kita. Ya, jika memang sudah saatnya tunjukkan jati diri, tunjukkan jati diri. Sehingga kita apa? Dengan demikian orang sudah paham, oh dia juga enggak bakalan datang itu. Atau juga dia memang orangnya seperti itu. Makanya memegang sunnah dan hikmah dalam berdakwah itu, ya harus kita pahami. Duduk permasalahannya. Kita harus pegang teguh sunnah. Dan kita juga harus hikmah, berlemah lembut. Bukan berlemah lembut, ikut dengan kebid'ahan dan penyelisihan sunnah yang mereka lakukan. Tetapi dengan cara yang lain, berlemah lembut dengan mereka, memberikan hadiah kepada mereka, menegur mereka, bercerita dengan mereka. Muamalah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga tidak boleh kasar. Karena kalau kita kasar kepada mereka, juga tidak baik. Ala kulli hal, baik. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kamu perkara-perkara yang baru. Baru dalam keyakinan akidah, tidak seperti akidahnya para sahabat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru. Baru dalam apa maksudnya di sini? Baru dalam agama. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu namanya bid'ah. Jadi yang menyebut bid'ah itu bukanlah kita. Tapi yang menyebut bid'ah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang baru dalam agama itu namanya bid'ah. Kalau dalam urusan dunia tidak masalah. Karena kuntum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Rasul tidak membawa dunia, tidak mengajarkan dunia kepada kita. Cuman yang Rasul ajarkan kepada kita, bagaimana menyikapi dunia ini. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Tetapi antum harus ingat, tidaklah semua pelaku bid'ah itu ahlul bid'ah. Ya, pada babnya kita akan berbicara ini. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap bid'ah itu setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Hati-hati. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan ia berkata hadis hasan sahih. Baik. Di dalam hadis lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ألا وإن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Siapa yang berpecah belah menjadi 70 golongan itu dalam hadis yang lain? Orang Nasrani, Nasara. Kalau orang Yahudi berapa perpecahannya? 71. Dan sesungguhnya umat ini berpecah belah menjadi 73 golongan. 72-nya di neraka dan satu dalam surga, wahiyal jamaah, dan mereka adalah jamaah. Dalam riwayat lain disebutkan kulluhum finnar illa millatan wahidatan, semua mereka di neraka kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang saya telah berprinsip di atasnya dan para sahabatku. Dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Mas'ud menyebutkan, ini riwayatnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud ini menceritakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi tsumma qala, Rasul membuat garis dengan tangannya lalu bersabda, hadhihi sabilullahi mustaqimah, inilah jalan Allah taala yang lurus, hadza sabilullahi mustaqiman, inilah jalan Allah taala yang lurus, wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang banyak di kiri dan di kanannya. Tadi hanya saya di mukaddimah menyampaikan secara makna. Ini dalam lafaz ini berarti sebenarnya Rasul membuat garis lurus dulu. Tsumma qala, setelah Rasul buat di kiri dan di kanannya, Rasul berkata, hadhihi subul, inilah jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Dan tiadalah, tidaklah satu pun dari jalan-jalan ini kecuali padanya terdapat setan yang menyeru kepadanya. Di jalan kiri kanan itu setan mengajak, ayo sini, ayo sini, gitu. Setan mengajak anak manusia ini, ya, untuk berbuat yang tidak baik, untuk berbuat yang tidak benar, senantiasa akan menggoda manusia, ya. Jadi diajaknya kita oleh syaitan, la'natullah alaihi. Karena memang di mana syaitan itu, manakala telah Allah sesatkan, maka syaitan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, qala fabima awaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, siratakal mustaqim. Ia berkata, karena engkau telah palingkan saya, sesatkan saya, sungguh saya akan menyesatkan, la aq'udanna lahum, akan duduk atau menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Thumma la atiyannahum, kemudian saya betul-betul akan datang kepada mereka, min baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan tidaklah engkau mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Jadi setiap jalan-jalan kesesatan itu, setan ada di sana memanggil anak manusia. Maka jalan-jalan kesesatan, firqah-firqah dalalah, akan terlihat indah, nikmat terasa, banyak pula pengikutnya, kadang-kadang banyak pula uangnya. Ya, ini firqah dalalah. Oleh karena itu, kebenaran itu bukanlah diukur dengan banyaknya pengikut, tapi kebenaran diukur dengan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau tinggalkan kepada kita. Jadi di jalan-jalan kiri kanan yang banyak itu setan ada menyeru manusia, yad'u ilaihi. Tsumma qara'a qaulahu ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Sirati itu kalimatnya adalah mufrad, artinya kata para ulama, jalan Allah taala itu hanya ada satu. Kalau orang mengatakan banyak jalan ke Roma, kalau ke Roma mungkin banyak jalan, tapi kalau jalan menuju surga, jalan menuju keridhaan Allah taala, hanya ada satu. Paham tu? Sirati, jalanku, inilah jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikuti oleh kalian jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabili. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain itu. Jalan-jalan di kiri dan di kanan itu, fatafarraqu bikum 'an sabili. Niscaya kalau kalian ikuti akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Ta'ala ini. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah yang telah Allah perintahkan atau wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i rahimahumullahu taala. Syekh Jamil Az-Zainu berkata, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah berkata, sebentar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini telah menempuh perjalanan hidup malang melintang juga dahulu. Sebagaimana Syekh Abdul Hasan Al-As'ari rahimahullahu taala juga telah malang melintang. Demikian juga dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya kalau tahu pengen tahu akidahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka bacalah kitabnya Al-Ghunyah. Ya. Kalau baca bukunya yang lain, maka tampak ya apa pengaruh dari kesufiannya. Seperti Futuhat Ar-Rabbani itu sufi, tasawuf. Tapi akidah beliau adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini termaktub di dalam kitabnya yang bernama Al-Ghunyah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adapun golongan Ahlussunnah wal Jamaah, adapun golongan yang selamat, kata beliau, adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Golongan yang selamat adalah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini jelas. Kemudian, dan Ahlussunnah wal Jamaah atau Ahlussunnah tidak ada nama lain bagi mereka kecuali satu nama, yaitu Ashabul Hadis. Nah, ini perkataannya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala. Tapi tadi telah kita terangkan bahwa sesungguhnya di sana juga ada nama dari Ahlussunnah wal Jamaah, nama-nama syar'i dari Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya. Paham, Tom? Ngerti ya? Alhamdulillah. Yaitu Ashabul Hadis. Nah, kita sudah terangkan tadi. Karena juga ada kalam para ulama yang lain yang menjelaskan atau yang telah menamakan Ahlussunnah dengan nama yang lain tersebut. Baik, barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Allah Ta'ala memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim tidak termasuk golongan orang-orang musyrik yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan dan kelompok. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah mengkabarkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berpecah belah menjadi banyak golongan. Sedangkan umat Islam akan berpecah belah lebih banyak lagi. Golongan tersebut akan masuk neraka karena menyimpang dan jauh dari kitab Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya satu golongan yang selamat dan akan masuk surga, yaitu Al-Jamaah, yang berpegang teguh kepada kitab Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, di samping melakukan amalan para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang selamat Jadikan kami termasuk dari golongan orang-orang yang selamat. Ini penting sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari golongan orang-orang yang selamat ini. Ya. Karena jangan sepelekan doa. Jangan sepelekan doa. Saya juga secara pribadi dahulu ya, hadani Allah wa iyyakum jami'a. Dulu saya manakala bimbang mana ahlus sunnah sejati, mana ahlus sunnah sesungguhnya yang berjalan di atas prinsip para sahabat, di atas prinsipnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, di atas jalannya para ulama empat madhab, akidah mereka seperti apa. Saya bingung, tidak ada yang ngajari ya, jalan penyelesaian kebingungan saya ketika itu. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjuki saya jalan yang lurus ya Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak tahu lagi mana caranya selain dari belajar dan banyak berdoa. Karena semua orang mengaku Ahlussunnah. Hatta orang yang mengamalkan bid'ah juga tidak mau mengatakan ahlul bid'ah. Atau juga tidak mau mengatakan dirinya ahlul bid'atil hasanah, tidak mau. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon petunjuk agar ditunjukkan jalan yang lurus, mana sebenarnya yang mengikuti para sahabat. Karena juga sudah dapat kesimpulan, khairun nasi qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik guru kurun adalah generasiku, kurunku, kemudian satu masa lagi setelah itu, kemudian setelahnya lagi. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna minal firqatin najiyah wa wifqal muslimina li'ayyakunu minha. Ya Allah, jadikan kami dari golongan firqatin najiyah, golongan yang selamat, dan semoga segenap kaum muslimin termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini selesai bab ini, bagian yang pertama, golongan yang selamat. Ini sejumlah dalil dibawakan oleh Syekh bahwa kita ingin bahwa ada golongan yang selamat dan ada golongan yang tidak selamat dari kalangan umat ini. Maka mari kita tempuh golongan yang selamat. Kita hindari diri kita dari golongan yang tidak selamat itu. Paham tuh? Mari kita hindari diri kita dari golongan yang tidak selamat. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum jami'ah. Silakan lanjut bagian kedua. Manhaj atau jalan golongan yang selamat. Buka. Manhaj golongan yang selamat. Minhaj firqatin naji. Al-firqatun najiyah hiya allati taltazimu manhaj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana saya menyebutkan golongan yang selamat adalah golongan yang setia berpegang teguh kepada manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, dalam hidupnya, wa manhajihi, dan manhaj wa manhaj ashabi, dan manhaj para sahabatnya, min ba'di, setelahnya, wa huwa al-Qur'anul Karim, yaitu kitab suci Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya, yang beliau jelaskan kepada para sahabat dalam hadis-hadis yang sahih. Beliau memerintahkan umat Islam agar berpegang teguh kepada keduanya, di mana Rasulullah SAW pun telah menyebutkan, taraktu fikum syai'aini, aku telah tinggalkan kalian dua perkara. Dan Rasul tidak tinggalkan yang lain. Karena para Rasul tersebut haram meninggalkan harta benda dunia ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang hartanya, ada lagi yang tersisa tidak? Karena memang para Rasul sallallahu alaihi para Rasul itu alaihi wassalatu wassalam itu tidak boleh meninggalkan apa? Meninggalkan harta. Tidak boleh. Jadi yang Rasul tinggalkan hanya ada dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma. Di mana sekali-kali tidak akan sesat kalian selama-lamanya setelah peninggalan Rasulullah. Tidak akan sesat. Kitab Allahi wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Walam yatafarraqa hatta yarida alayyal hawda. Dan keduanya tidak akan berpisah sehingga mendatangiku di telaga Al-Kautsar untuk mengucapkan terima kasih. Ya. Sampai berjumpa kita di telaga dengan Rasulullah di telaganya. Sampai kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Makanya saudaraku, para talabatul ilmi sekalian, jangan ragu dan jangan bimbang. Jangan takut dan jangan gentar. Ketika kita telah berazam dan bertekad mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dikatakan sebagai seorang apa? Yang sesat. Jangan ragu. Karena orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran seringkali dicap dengan cap sesat. Seringkali dicap dengan cap sesat. Seingat saya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ia menulis kitab Al-I'tisam. Juga dicap sebagai orang yang sesat. Karena menyelisih kebiasaan orang-orang yang ada di zamannya. Ya. Menyelisih kebiasaan orang-orang yang ada di zamannya. Makanya beliau menulis kitab Al-I'tisam. Berpegang teguh dengan sunnah. Beliau jelaskan kaidah-kaidahnya. Taib. Para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan tidak berpisah dengan sunnah ini. Akan senantiasa selamat hingga mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaganya nanti. Karena itulah di dalam hadis yang menjelaskan tentang telaga Rasulullah SAW, di mana ada orang-orang yang tidak akan mendapatkan telaga Rasulullah SAW, tidak dapat menciumnya, ya, tidak akan dapat menciumnya. Dalam sejumlah riwayat seperti yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad, di mana ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni faratuhum 'alal haudi man marra 'alayya syariba." Sesungguhnya aku menunggu kalian di telaga. Barang siapa yang lewat dekat Rasulullah, dia dapatlah minumnya. "Wa man syariba lam yazma abada." Dan barang siapa yang dapat meminum telaga air telaga Rasulullah, telaga Kautsar, "lam yazma abada." Di mana ia tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Jadi kita minum di sana bukan dahaga, tapi nak minum saja lagi di surga itu. La yaridunna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni wa ya'rifuni a'rifuhum wa ya'rifuni. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datanglah kepada satu kaum yang aku mengenalnya dan mereka mengenalku, tetapi dihalangi antara diriku dengan mereka. Ini terhalang. Fa'akul innahum minni. Maka aku berkata kata Rasulullah, sesungguhnya dia golonganku itu. Ini umatku itu. Fayuqalu. Maka ketika Rasulullah SAW ingin membela orang ini, karena Rasul kenal dengan orang itu, berarti juga dari kalangan umatnya. Dari kalangan umatnya. Maka di saat itulah Rasulullah SAW dikatakan kepadanya, "La tadri ma ahdathu ba'dak." Engkau tidak tahu apa yang telah terjadi setelah peninggalanmu. Apa yang mereka kerjakan sepeninggalan Rasulullah SAW, Rasul tidak tahu. Ya, dalam satu riwayat disebutkan, "Baddalu dinah." Mereka telah mengganti agama mereka, telah mengganti keyakinan mereka, telah mengganti cara-cara ibadah mereka. Oleh sebab itulah, ya, mereka tidak bisa mendapatkan, tidak mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu fa'aqul, aku pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhqan, suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah, menjauhlah, celaka, celaka orang-orang yang telah merubah keyakinannya, akidahnya, cara beragamanya sepeninggalanku. La ilaha illallah. Akhirnya terlemparlah dia, terjauhkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Semoga Allah lindungi diri kita dari perkara yang sangat mengerikan ini. Para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis tentang taraktu fiikum syai'ain ini, itu disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami'. Baik. Golongan yang selamat akan kembali, ini kriterianya. Nah, ini poin yang pertama beliau sebutkan. Yang kedua, golongan yang selamat akan kembali merujuk kepada firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Ini ciri Ahlussunnah ini. Ahlussunnati wal Jamaah atau firqatin najiyah, firqatun najiyah kembali kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak, jika terjadi perbedaan, perselisihan, kena perbedaan dan perselisihan itu adalah hal yang biasa terjadi. Yang tidak biasa, manakala terjadi perbedaan dan perselisihan, kita tidak kembali kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ahlus Sunnah kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika terjadi perselisihan, itu karena merealisasikan firman Allah tabaraka rahman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Rabbul Alamin menyebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Maka jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah. Jika kalian beriman dengan Allah. Wal yawmil akhiri. Dan beriman dengan hari akhir. Dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik, lebih utama, dan lebih baik akibatnya. Wa ahsanu ta'wila. Berarti jika betul-betul kita beriman, kembalikan kepada Allah dan hari akhirat. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Di sini sebutkan, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tayyib. Di dalam ayat lain surah An-Nisa ayat 65. Di mana Allah Rabbul Alamin menyebutkan, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا. Maka demi Rabbu, maka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. ثُمَّ لَا يَجِدُوا, kemudian mereka tidaklah mendapati, فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا, di dalam diri mereka ada rasa harajan. Harajan ini rasa keberatan. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dari apa yang telah engkau putuskan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah Ta'ala. Ini ciri Ahlussunnah. Kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Allah Ta'ala, kita kembalikan kepada Al-Quran. Rasul tak hidup lagi. Tetapi Rasul telah tinggalkan dua perkara. Apa itu? Kitabullah dan sunnahnya. Itu akan kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manakala kita mendengar satu pemahaman yang bersumber dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahih pemahamannya, bertentangan dari apa yang telah kita amalkan atau yang menjadi kebiasaan kita dalam ibadah, tinggalkan kebiasaan itu. Tinggalkan apa yang telah kita amalkan itu jika bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan seorang hakim, seorang ulama tidak boleh berijtihad manakala ada nafi yang sarihnya. La jitihada fin nas. Tidak ada ijtihad manakala nasnya sudah ada. Tayyib. Ketiga, golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah Ta'ala. Jadi golongan yang selamat itu tidak mendahulukan perkataan siapapun dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW. Ini adalah realisasi dari sabda, dari firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Hai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului, Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Syekhuna Abdul Razak pernah menjelaskan ini. Seingat saya adalah kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Makna dari la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya, seorang al-sunnah itu berbuat an-naf'ala kada liqaulillahi wa rasulihi kada. Saya berbuat seperti ini karena Allah mengatakan begini dan Rasul mengatakan begini. Jadi naqulu kadza liqaulillahi kadza wa kadza. Ya. Saya mengatakan ini juga karena Allah Ta'ala dan Rasulnya mengatakan seperti ini. Jadi seorang ahlus sunnah itu berbuat, bertindak, beramal di dalam agama ini sesuai dengan apa yang telah Allah Ta'ala ajarkan. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Seperti perkataan salah seorang sahabat, ikuti jangan buat perkara yang baru-baru, sungguh dah cukup kamu. Jadi kembali kepada apa yang saya katakan awal tadi, anna'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan, bukan seperti suka-sukanya kita. Apa maunya kita? Tidak demikian. Ya. Jadi kita beramal sesuai dengan yang Allah Ta'ala inginkan. Bukan seperti apa-apa sukanya kita saja. Seperti yang apa kita mau saja, tidak demikian. Para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas berkata, arahum sayahlikun. Aku mengira mereka akan binasa. Aku berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun, dan mereka berkata, qala Abu Bakar wa Umar. Mereka berkata Abu Bakar dan Umar. Jadi Ibnu Abbas marah ketika ada dikatakan oleh Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun qala Abu Bakar wa Umar. Jadi ketika ada orang yang menyampaikan kepada kita ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian menuntunkan perkara ini kepada kita, lalu kita mengatakan, tapi kan Syekh Fulan berkata begini, atau Imam Fulan berkata seperti ini. Nah, ini sama seperti yang terjadi pada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana di saat mereka, saat Ibnu Abbas menyebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengatakan, qala Abu Bakar wa qala Umar. Berkata Abu Bakar dan berkata Umar. Sedangkan perkataan Abu Bakar dan Umar saja tertolak manakala ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih dari perkataan Abu Bakar dan Umar. Ya. Tapi sejatinya perkataan Abu Bakar dan Umar dalam agama tidak berbeda ya. Tapi sikap mereka itu, sikap mereka ya, yang mempertentangkan antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, itu yang sangat apa? Yang sangat keliru sekali. Ini tidak boleh kita pertentangkan antara perkataannya Abu Bakar dan Umar. Fahim tu? Antum ngerti? Ini sekalipun walaupun apalagi ya, apalagi perkataan apalagi perkataan seorang ulama. Tidak demikian. Kita kalau sudah datang perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, maka kita cukup terima perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW. Hadis atau perkataan Ibnu Abbas ini dalam riwayat lain pun disebutkan yushiku antazila alaikum hijarah minas sama, dikhawatirkan akan diturunkan kepada atas kalian batu dari langit. Aku berkata qala Rasulullah SAW wa yataqulun, dan kalian, aku berkata perkataan Allah dan perkataan Rasul, kalian mengatakan qala Abu Bakar wa qala Umar, berkata Abu Bakar dan berkata Umar. Ini khawatir akan tertimpa apa? Akan tertimpa batu dari atas. Ini dia. Jadi ketika satu hari di mana Ibnu Abbas ini memberikan fatwa kepada mereka, lalu di antara mereka ada pun mengatakan, menyangga bahwa Abu Bakar dan Umar tidak melakukan hal ini. Ya. Lalu di saat itulah hadis ini, perkataan Ibnu Abbas ini pun keluar. Para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Mereka mengesakan Allah dengan ibadah. Mereka mengesakan Allah dengan ibadah. Mengesakan Allah dengan ibadah berdoa dan mohon pertolongan baik dalam masalah sulit maupun lapang. Menyembelih kurban, bernazar, tawakal, memutuskan segala perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, dan berbagai bentuk ibadah lain yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islamiyah yang benar. Menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam, sebab hal itu merupakan konsekuensi tauhid. Dan sungguh satu golongan yang tidak mungkin mencapai kemenangan, tidak mungkin mencapai kemenangan jika ia meremehkan masalah tauhid, tidak memberantas syirik dengan segala bentuknya. Hal-hal di atas merupakan teladan dari para rasul dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan firqatun najiyah senantiasa menjaga tauhidnya. Karena itulah Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah taala menyebutkan bahwa ciri-ciri dakwah Ahlussunnah itu ada dua. Yang pertama apa? Ciri-ciri dakwah Ahlussunnah itu ada dua. Yang pertama berdakwah di atas tauhid. Yang kedua apa lagi? Berdakwah di atas ilmu. Ah, ini ciri-ciri dakwah Ahlussunnah itu berdakwah di atas tauhid dan berdakwah di atas ilmu. Barakallahu fikum. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Rahili menjelaskan bahwa dakwah Ahlussunnah sekalipun mengajarkan fikih, mengajarkan tafsir, mengajarkan hadis, ia arahkan kepada tauhid. Allahu akbar. Baik. Yang kelima, golongan yang selamat sedang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, perilaku dan dalam segenap hidupnya. Karena itulah mereka menjadi orang-orang yang asing di tengah-tengah kaumnya. Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam pada permulaannya adalah asing dan akan kembali menjadi asing seperti pada permulaannya. Maka keuntungan besarlah, keberuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing. Fatuba lil ghuraba. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi golongan Ahlussunnah senang menghidupkan sunnah Rasulullah. Dia disebut sebagai Ahlussunnah karena memang banyak mengamalkan sunnah. Karena itulah disebut orang Ahlul Bid'ah itu ada dua kriterianya. Disebut sebagai Ahlul Bid'ah itu ada dua kriteria. Yang pertama, dia menyelisih prinsip dasar Ahlussunnah. Atau dia mengisi satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlussunnah. Nah, itu Ahlul Bid'ah. Yang kedua, dia sangat banyak sekali dalam mengamalkan Bid'ah. Atau ya, dia sudah banyak mengamalkan Bid'ah. Inilah itulah Bid'ah aja. Nah, dia pengen katakan juga sebagai Ahlussunnah. Bukan Ahlussunnah lah itu. Itu adalah Ahlul Bid'ah. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Ahlussunnah gharib, Ahlussunnah ghuraba terasing, tapi terasing bersama sunnah. Kemudian ada satu riwayat dengan sanad yang sahih. Ya, Imam Al-Albani mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani dengan sanad yang sahih. Fatuba lil ghuraba, bahagialah ghuraba ketika itu. Ghuraba ini adalah alladzina yusluhuna idza fasada an-nas. Ghuraba adalah orang-orang yang berbuat baik ketika manusia sudah rusak. Atu al-ghuraba, orang-orang yang berbuat baik ketika manusia sudah rusak. Orang sudah rusak, dia senantiasa berbuat baik. Ya. Atau juga dalam riwayat yang sahih diri, sebagaimana yang dijelaskan, yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi, ya, di dalam syarah akidah Ahlussunnah ini, Ustaz bin Yazid hafizahullah ta'ala juga menjelaskan satu riwayat, alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas, itu orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya umat ini. Dalam riwayat lain juga disebutkan alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'di min ummati, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku, sunnah Rasulullah, sepeninggalanku sesudah dirusak oleh manusia. Nah, itulah orang-orang al-ghuraba. Faham tu? Ini al-ghuraba. Dan tuba di sini bermakna bahagia atau beruntung. Bahagia di dunia mendapatkan air apa telaga tuba di hari akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam. Ciri Ahlussunnah yang keenam, golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada firman Allah ta'ala. Atau ini poin yang keenam yang beliau sebutkan, bukan pula ciri. Poin yang keenam yang beliau sebutkan tentang manhajnya firqatun najiyah, golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada firman Allah ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang berbicara tidak berdasarkan hawa dan nafsunya. Adapun manusia selainnya, betapapun tinggi derajatnya, terkadang ia melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Jadi kalau yang lain pasti ada salahnya. Karena itulah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW dan dilarang menyelisihinya. Dan mengikuti Rasulullah itu adalah syariat Allah. Kenapa kita disuruh mengikuti Rasulullah dan dilarang menyelisihinya? Minimal ada tiga alasan. Yang pertama, karena agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umat ini. Makanya surah Al-Maidah ayat yang terakhir, ayat-ayat yang ketiga, ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turun di hari Jumat di Haji Wada, tidak beberapa lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat ya. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku telah sempurnakan pula nikmatku untukmu dan aku telah ridha Islam sebagai agama untukmu. Sempurna, yang menyempurnakan bukan Muhammad, bukan pun Abu Bakrin, tapi yang menyempurnakan Allah Rabbul Alamin, Zat yang maha sempurna. Makanya Rasul menyebutkan apapun yang akan masukkan kalian ke dalam sorga, yang menjauhkan kalian dari neraka, maka telah aku terangkan, kata Rasulullah. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an menyebutkan, tidaklah Rasul kami meninggalkan kami melainkan semua perkara diajarkan kepada kami. Ya, barakallahu fikum. Ini alasan yang pertama kita kenapa diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan Rasul itu sebagai suri tauladan yang sempurna. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang sempurna. Uswatun hasanah itu seluruh sisi kehidupan-kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa kita contoh. Ya. Tetapi orang-orang yang akan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah orang-orang liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah dan berharap hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Barakallahu fikum. Alasan yang ketiga, kenapa kita diperintahkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber kemenangan. Sebaliknya, barang siapa yang menyelisih Rasulullah SAW, maka ia akan sesat. Jadi dengan mengikuti Rasulullah SAW, maka itu adalah sumber kemenangan. Dan menyelisih Rasulullah SAW adalah sumber malapetaka. Itu dia. Para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua ini apa? Yang ketiga ini, afwan. Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sumber kemenangan. Dengan mengikuti Rasulullah sumber kemenangan. Dengan menyelisihinya sumber malapetaka. Wa man yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat. Ya. Dan barang siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itu akan kekal di dalam neraka. La ilaha illallah. Ini Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Wa man yuti'i Allah wa rasulah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka wa yattaqi wa yattaqihi wa yashallaha, dan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, wa yattaqi dan bertakwa kepada Allah, fa ulaika humul faizun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan sejumlah ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada kita kebinasaan akan didapatkan oleh orang-orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa may ya'sillaha," barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itu akan mendapatkan azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan. Antum tengok dalam Al-Quran, lebih detailnya terdapat dalam surah An-Nisa di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Wa may yuti' Allah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. Wa may ya'si Allah wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Surah An-Nisa ayat yang ke-13 dan 14. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan melampaui batas-batas Allah, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Kekal di dalamnya, dan mereka mendapatkan azab yang menghinakan. Baik. Kemudian Syekh di sini membawakan kalamnya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tidak seorang pun yang sesudah Nabi SAW, melainkan ucapannya bisa diambil dan ditinggalkan, kecuali Nabi SAW yang selalu diambil dan diterima ucapannya. Jadi, hanya ucapan Nabi SAW lah yang yang senantiasa bisa kita terima. Selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak. Qul yu'khadhu wa yurad min qawlihi illa sahib hadzal qabr. Semua orang bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kubur ini. Ia syaratkan kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala bisawab. Kita break dulu sejenak. Ya, istirahat dulu sejenak insyaallah ta'ala. Kita istirahat 15 menit. Pukul 10 kurang 15 menit kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.